عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعين والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Selanjutnya pembahasan kita tentang ngerinya api neraka. Sekarang kita akan membahas tentang betapa besar dan luasnya api neraka itu. Api neraka Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas, sangat besar, dan rongganya sangat dalam. Paling tidak ada 4 perkara yang menunjukkan akan hal ini. Yang pertama, orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Allah dari jumlah mayoritas manusia seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahkan jumlah mereka itu tak terhitung karena saking banyaknya, padahal masing-masing mereka itu mempunyai jasad dan tubuh yang besar pada hari kiamat kelak. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat, disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghirsul kafir au nabul kafir mislu Uhud wa ghilzul jildihi masiratu salat." Pada hari kiamat kelak, gigi gerahannya orang-orang kafir atau gigi taringnya orang-orang kafir itu sebesar Uhud, sebesar gunung Uhud. Itu baru giginya. Lah piye wong sak gede apa orangnya itu, ya, dan tebal kulitnya perjalanan 3, ya, bisa jadi 3 hari atau 3 bulan atau 3 minggu atau 3 tahun. Ya, dalam riwayat lain disebutkan antara pundaknya yang satu dengan pundaknya yang lain itu sejarah perjalanan 3 hari. Itu masing-masing orang. Nah, jumlah yang dimasukkan ke dalam api neraka Allah itu subhanallah. Ya, jumlahnya banyak sekali tak terhitung. Bahkan mayoritas manusia. Karena dalam setiap jumlah 199 orang dimasukkan ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Hurairah juga disebutkan bahwa inna ghilzal jildil kafir isna wa arba'una zira'an bi zira'il jabbar. Sungguhnya tebal kulitnya seorang yang kafir di hari kiamat kelak setebal 42 hasta dengan hasta seorang yang tinggi besar. Wa inna zirsahu misla Uhud, dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, seperti sebesar gunung Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah, dan tempat duduknya di dalam neraka jahannam kelak sejarah antara Mekah dan Madinah. Nah, ini masing-masingnya, padahal jumlahnya tak terhitung, jumlahnya mayoritas manusia. Berarti sebesar apa neraka jahannam? Ya. Dalam kondisi yang demikian, ya, api neraka jahannam itu tidak pernah penuh. Dia terus minta tambahan. Makanya kata Allah di dalam surah Qaf ayat yang ke-30, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami berkata kepada neraka Jahannam, apakah engkau telah penuh? Hal min talati, apakah engkau telah penuh? Wa taqulu hal min mazid. Dan neraka Jahannam itu mengatakan, apakah masih ada tambahan? Dia masih meminta tambahan. Nah, sehingga neraka Jahannam itu tidak akan penuh sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya ke dalam neraka Jahannam sehingga menyempit sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Barulah neraka Jahannam itu mengatakan qad, cukup. Bi'izzatika wa karamik, dengan segala kemuliaanmu dan kemurahanmu ya Allah. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannam yulqa fiha. Senantiasa neraka Jahannam itu dilemparkan para penduduknya ke dalamnya. Wa taqul, dan dia selalu menyatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Hatta yadha'a rabbul izzati fiha qadama, sampai Allah jalla wa ala rabbul izzah meletakkan padanya kakinya. Al-qadam secara bahasa maknanya adalah ujung kakinya, tumitnya. Fayanzawi ba'dhuha ila ba'd, maka sebahagiannya dari neraka Jahannam itu menyempit kepada sebahagian yang lain. Fataqul, lantas neraka Jahannam itu barulah mengatakan qad, cukup. Bi'izzatika wa karamik, dengan kemuliaanmu dan kemurahanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini pertama ya, menunjukkan betapa besarnya neraka Jahannam tersebut. Hal yang kedua yang menunjukkan betapa dalamnya rongga neraka Jahannam itu, dan sekaligus tentunya menunjukkan betapa besarnya neraka Jahannam, disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz sami'a wajbatan, tiba-tiba beliau mendengarkan sebuah suara dentuman. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadza? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian suara dentuman apakah ini? Tiba-tiba terdengar suara seperti dentuman, sesuatu yang jatuh. Boom. Begitu ya. Maka Nabi bertanya, tahukah kalian suara apakah ini? Qulna, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, maka kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fa huwa yahwi finnar ila al-an. Ya, ini adalah batu yang telah dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Ya, maka dia sekarang baru mencapai api neraka itu. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Hurairah juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan di dalam Sahih Al-Jami' dengan nomor hadis 5124, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna hajaran mithla sab'i khalifat, nah, ulqiya min syafiri jahannam hawa fiha sab'ina qarifan la yablughu qa'raha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya sebuah batu besar sebesar 7 ekor onta betina yang sedang bunting, ya, 7 ekor onta betina yang sedang bunting, berarti besar sekali batunya. Biasanya batu semakin besar kalau dilemparkan dari tempat yang tinggi akan semakin cepat jatuhnya. Ya. Nah, kalau seandainya batu sebesar itu, kata Nabi, dilemparkan dari tepi jurang neraka Jahannam, hawa fiha sab'ina kharifan, maka dia akan jatuh ke dalam neraka Jahannam itu selama 70 tahun, la yablugh qa'raha, belum tentu akan sampai ke dasarnya. Nah, menunjukkan betapa besarnya neraka Jahannam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga yang menunjukkan betapa besarnya neraka Jahannam itu, bahwasanya pada hari kiamat kelak api neraka itu akan didatangkan. Sebagaimana kata Allah di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-23, waji'a yauma idzin bi Jahannam, dan pada hari itu akan didatangkan neraka Jahannam. Ya. Tahukah kita berapa jumlah malaikat yang menyeret neraka Jahannam itu? Ya. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yukta bi Jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam." Ya. Pada hari itu, kata Nabi, neraka Jahannam itu akan didatangkan dalam kondisi neraka Jahannam mempunyai 70,000 tali kekang. Ya. Ma'a kulli zimam 70,000 malak. Pada setiap satu kali, pada setiap satu tali kekangnya diseret oleh 70,000 malaikat. Subhanallah, kita nggak bisa membayangkan, ya, karena memang juga perkara gaib. Di samping itu, betapa besarnya neraka Jahannam. Dia mempunyai 70,000 tali kekang, dan masing-masing tali kekang itu diseret oleh 70,000 malaikat, bukan manusia, malaikat. La ilaha illallah. Nah, ini perkara ketiga yang menunjukkan betapa besarnya neraka Jahannam tersebut. Nah, hal yang keempat yang menunjukkan betapa besarnya neraka Jahannam itu, hal yang keempat adalah bahwa di hari kiamat kelak dua makhluk yang besar akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, yaitu matahari dan bulan. Dilemparkan ke dalamnya. Padahal kita tahu betapa besarnya matahari dan betapa besarnya bulan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh At-Tahawi di dalam Mushkilil Athar dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani finnar yaumal qiyamah." Ya, matahari dan bulan adalah dua planet yang melingkar, yang dilemparkan di dalam neraka Jahannam pada hari kiamat kelak. Nah, menunjukkan betapa besarnya api neraka Jahannam itu. Ya, sampai-sampai dia bisa menampung makhluk sebesar matahari dan bulan. Ya. La ilaha illallah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tazkirah menyebutkan kenapa kedua makhluk ini dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Kata beliau pada halaman 292, wa innama yujma'ani fi jahannam li'annahuma qad 'ubida min dunillah. Ya. Hanya saja kedua makhluk ini, yaitu matahari dan bulan, dimasukkan ke dalam neraka jahannam pada hari kiamat kelak karena keduanya telah disembah dari selain Allah. Ada orang-orang yang di dunia ini menyembah matahari, ya, dan ada pula di hari ini ketika di dunia orang-orang yang menyembah bulan. Kata beliau, wala takunun naru azaban lahuma, dan bukan berarti api neraka itu sebagai siksa bagi keduanya. Jadi keduanya dimasukkan ke dalam api neraka jahanam itu bukan sebagai siksa bagi matahari dan bulan. Li'annahuma jamad. Karena matahari dan bulan itu, kata beliau, adalah jamad, bukan makhluk bernyawa. Ya, bukan manusia dan bukan pula jin. Wa innama yuf'anu dzalika bihima. Lantas kenapa keduanya dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Kata beliau, hanya saja dilakukan hal itu terhadap keduanya ziyadatan fi tabkitil kafirin wa hasratihim, untuk menambahkan penghinaan kepada orang-orang kafir dan menambahkan penyesalan mereka di dalamnya. Ya. Jadi sekalian mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah, nah ini yang kalian sembah dimasukkan juga sekalian ke dalam api neraka. Ya, sehingga mereka semakin terhina, semakin dalam penyesalannya, dan semakin berat azabnya. Ya. Bukan hanya sekedar azab secara fisik, yang jauh lebih dahsyat adalah azab secara maknawi, azab batin. Berbagai penyesalan, berbagai harapan yang pupus, keselamatan yang tidak akan pernah kunjung datang, ya, ketertekanan dan sebagainya, ini jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar azab fisik. Plus ditambahi lagi tentunya mereka disiksa oleh Allah Azza wa Jal secara fisik mereka dengan azab-azab yang keras. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tentang neraka jahannam. Ya, betapa besarnya dan betapa dalamnya neraka jahannam tersebut, dan bagaimana besarnya fisik dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahannam dari kalangan kafirin, seperti yang telah disebutkan tadi. Baik. Kemudian mengenai panasnya api neraka jahannam itu, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, dan hadisnya ada di dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 6618, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati tuqidu bani adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Sungguhnya api kalian ini yang bisa membakar bani Adam hanya salah satu bahagian dari 70 bahagian panasnya api neraka jahannam. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana la kafir, wahai Rasulullah, panasnya api kita di dunia ini saja yang satu bahagian tadi itu sudah cukup, bukankah itu sudah cukup untuk membakar manusia? Nah, menunjukkan betapa ngerinya. Ya. Panasnya api neraka jahannam itu 70 kali lipatnya. Fa'in, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'innaha fadalat alaiha bitis ajin wasittina juz'an. Ya. Maka api neraka jahannam itu panasnya melebihi api dunia 69 kali lipat bahagian. Ya. Kulluhunna mitru harriha. Dan masing-masingnya bahagian itu panasnya seperti panasnya api dunia. Nah, kalau kita tidak mampu dibakar, tidak mampu untuk menanggung betapa panasnya api dunia ini, yang cuma satu bahagian, api neraka kelak 70 bahagian. Dan masing-masing panasnya seperti panasnya api dunia. Nah, Ini diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga orang yang masuk ke dalam api neraka itu semata-mata dibakar saja itu sudah luar biasa siksanya bagi mereka. Karena apinya sangat panas, belum lagi ditambahi dengan siksa-siksa yang lain. Ada yang mulutnya digunting. Iya, ada lagi yang digosok ya, keningnya, lambungnya, dahinya. Ya. Dan berbagai siksa-siksa yang lain. Semata-mata dibakar saja sudah mengerikan, belum lagi ditambahkan dengan siksa-siksa yang lainnya. Sehingga manusia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia ini, kemudian dicelupkan ke dalam api neraka itu dengan sekali celup saja, dia akan lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Karena saking dahsyatnya api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi anna mi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Didatangkan seseorang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia dari penduduk dunia yang masuk ke dalam api neraka Allah pada hari kiamat kelak. Fayusbahu fi jahannama tibgha. Lalu dia dicelupkan ke dalam api neraka jahannam itu dengan sekali celup. Celup gitu ya, terus diangkat. Hanya sekali celup saja. Kita dicelup. Tsumma yuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, "Ya bena Adam, hal ra'aita khairan fat?" Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat satu kebaikan sebelum ini selamanya? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan satu nikmat saja sebelum ini? Apa jawabannya? La wallahi ya rabb, tidak pernah wahai Rabbku. Padahal dia penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Dicelup sekali, celup saja. Lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa belum pernah dia mendapatkan satu kenikmatan sekalipun. Nas'alullah salama wal afiyah. Bagaimana kalau seandainya kita ini dimasukkan ke dalam api neraka Allah dalam jangka waktu yang lebih lama? Dalam sebagian ayat bahkan hari-hari kiamat itu satu harinya jauh berlipat ganda daripada hari dunia. Ya. Miqdaruhu 50 alfa sana. Ukurannya disebutkan di dalam surah Al-Ma'arij adalah seperti 50 ribu tahun. Dalam salah satu penafsirannya bahwa 50 ribu tahun ini kelak di hari kiamat kelak. Ya, bahwa satu harinya seperti 50 ribu tahun. Bagaimana orang yang akan masuk api neraka itu? Ya. Mereka disiksa oleh Allah hanya dengan sekali celup saja dari penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya, dia lupa semua kenikmatannya. Bagaimana kalau ketika di dunia dia bukan orang yang nikmat hidupnya? Ya. Berarti dia akan mengalami kecelakaan di atas kecelakaan, kerugian di atas kerugian. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang paling nyata ketika seorang dimasukkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jangan sampai di dunia kita tidak menjadi orang yang mendapatkan berbagai kenikmatan, ya, tidak mendapatkan berbagai kemewahan, tidak merasakan berbagai kesenangan. Wal'iyadu billah, di hari kiamat kelak juga tempat berpulangnya api neraka Allah. Nah, oleh karena itu, ini adalah saatnya untuk kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan soleh, dan menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang pernah beliau ingatkan, kata beliau, ittaqun nar walau bisyik bisyik kitamrah. Ya, ittaqun nar walau bisyik kitamrah. Ya, selamatkan diri kalian, takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya beramal dengan sebiji kurma. Nah, oleh karena itu jangan kita meninggalkan kebaikan-kebaikan untuk menyelamatkan kita dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam riwayat lain disebutkan dari hadis Adi bin Hatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ay yastatira minan nar walau bi syikki tamrah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian bisa melindungi dirinya dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma, maka hendaklah dia berbuat. Pintu kebaikan itu banyak. Jalan sedang dibukakan oleh Allah. Kesempatan ada, umur diberikan, kesehatan, kekuatan, kenikmatan dicurahkan oleh Allah. Sehingga tidak pantas untuk kita menyia-nyiakan waktu kita di dalam hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Karena api neraka yang dipersiapkan oleh Allah itu sangat mengerikan. Baik. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta birrajul min ahli an-nar." Didatangkan pada hari kiamat kelak seorang dari penduduk api neraka Allah. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, "Ya bena Adam, kaifa wajadta manzilat?" Wahai ibnu Adam, bagaimana engkau dapatkan tempatmu? Maka dia menjawab, "Ey Rabbi, syarru manzil." Wahai Rabbku, seburuk-buruknya tempat yang aku dapatkan. Kemudian kata Allah, "Atas tadi minhu bitala'il ardi zahaban?" Maukah engkau tebus tempatmu itu dengan sepenuh bumi emas? Ya. Fayaqul ay rabbi na'am. Orang ini menjawab, "Wahai Rabbku, iya, aku ingin menebusnya walaupun dengan sepenuh bumi emas." Padahal dari mana dia dapatkan? Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai harta sepenuh bumi. Yang semuanya emas lagi. Kalau emas-emas banyak, kan gitu. Ya, tapi kalau emas, siapa yang punya sepenuh bumi? Meskipun segitu harganya, dia akan tebus di hari kiamat kelak. Ya. Nah, maka kata Allah Azza wa Jal, "Kazabta, engkau dusta," kata Allah. "Qad sa'altuka aqalla min dhalika wa aysar," kata Allah. "Aku pernah memintamu dengan harga yang lebih sedikit dari itu dan lebih mudah." Falan taf'al, tapi engkau tidak pernah mau melakukannya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang ini dikembalikan ke dalam api neraka Allah. Ya. Sekarang kita diminta oleh Allah dengan sesuatu yang lebih mudah, lebih gampang, yaitu berpegang dengan agamanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, ya, menegakkan tauhid, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perkara-perkara maksiat yang mendatangkan murkanya, baik itu syirik, bid'ah, ataupun perkara-perkara yang haram. Ini lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan dibanding kita harus mendatangkan sepenuh bumi emas. Siapa di antara kita yang mampu? Makanya dalam asbab dukhulil jannah, kita sudah pernah sebutkan, terkadang orang masuk ke dalam surga dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, sesuatu yang ringan. Dan banyak riwayatnya tentang hal itu. Kita masih ingat bagaimana seorang yang dia lewat di jalan kaum muslimin, dengan hatinya yang tulus, hatinya yang menghadap kepada Allah, dia dapatkan adanya dahan di jalan kaum muslimin yang sedang merintangi jalan itu. Maka dia singkirkan dahan tersebut. Dalam sebagian riwayat dia singkirkan duri itu, ya, dengan niat, dengan tujuan, dengan hatinya yang benar, hatinya yang tulus, hatinya yang menghadap kepada Allah. Dia katakan, "Aku tidak ingin ada sesuatu yang menyakiti ataupun mengganggu muslimin." Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Amalan yang kelihatannya kecil, mudah, gampang, tapi kalau hati kita menghadap kepada Allah, bisa jadi itulah yang memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka Allah. Makanya jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Dalam riwayat lain ada seorang yang kehausan dari Bani Israel. Ya. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke dalam sumur kemudian dia minum. Ketika dia keluar dari sumur itu dia dapatkan ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah yang basah karena saking hausnya. Maka dia melihat anjing ini dia kasihan, dia turun ke dalam sumur itu, ya dia ambil kembali air yang lantas dia berikan kepada anjing tersebut. Maka Allah mengampuni dosanya dan sebagian riwayat Allah memasukkannya ke dalam surga Allah. Dan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang melakukannya adalah seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Ya, ketika dia minum di sebuah sumur, dia dapatkan ada seekor anjing yang kehausan. Maka dia lepas sepatunya, dia isi dengan air, dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka kemudian Allah mensyukuri perbuatan wanita ini karena menyelamatkan anjing itu dari kehausan yang membawa kepada kematiannya. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya kata Allah di dalam riwayat ini tadi, aku telah pernah meminta kepadamu sesuatu yang lebih mudah, sesuatu yang lebih ringan, tapi engkau tidak mengerjakannya. Oleh karena itu, mari ya, kita bersama-sama untuk kembali menyadarkan diri kita bertaubat kepada Allah. Lakukan hal-hal yang menjadi ajaran agama kita, itu jauh lebih mudah. Ya, makanya agama ini kata Nabi alaihi salatu wassalam wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Agama ini itu mudah. Agama ini mudah bagi siapa yang Allah mudahkan untuknya. Nah. Karena kalau sudah di hari kiamat kelak kita menyesal ketika kita menyesal di hadapan Allah azza wajal di saat dimasukkan ke dalam api nerakanya, maka tidak ada gunanya penyesalan tersebut. Walaupun kita ingin menebusnya dengan sepenuh bumi emas, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, tentunya di dalam api neraka itu ada orang-orang yang paling keras azabnya. Ketika di dalam api neraka Allah. Sebetulnya banyak riwayat, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat kelak adalah demikian dan demikian. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiy." Seorang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Seorang yang membunuh Nabi atau dia dibunuh oleh Nabi. Kemudian kata beliau, wal musawwir yusawwirut tamathil, dan seorang pemahat patung yang memahat patung. Makhluk hidup. Patung makhluk hidup. Dalam riwayat lain disebutkan, inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat kelak adalah para penggambar. Gambar makhluk hidup. Makanya hati-hati, jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan menggambar makhluk hidup. Apakah dengan gambar tangan atau memahat patung? Atau dengan alat fotografi tanpa hajat, tanpa kebutuhan, tanpa keperluan, tanpa darurat. Maka ini sangat dikhawatirkan kita masuk ke dalam sabda beliau ini, inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat azabnya atau siksanya pada hari kiamat kelak adalah para penggambar. Baik. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah, ashadduhum 'adzaban lin-nas fid-dunya." Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling keras siksanya kepada manusia ketika di dunia. Ya. Orang yang paling keras ketika menyiksa orang lain ketika di dunia, maka azabnya di hari kiamat kelak juga paling keras di dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian tentang makanan penduduk api neraka. Di antara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam membaca sebuah firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 102. Semua kita hafal ayatnya, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, beliau membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin, dalam keadaan kalian beragama Islam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, setelah membacakan ayat ini, kata beliau, law anna qitratan minaz zaqqum qutirat fid darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ashiyahum fa kaifa biman takunu ta'amu. Ya. Kalau seandainya satu tetes saja dari pohon zakum, pohon yang berada di dalam api neraka kelak yang merupakan makanan para penduduk api neraka. Kalau satu tetes saja dari pohon zakum itu diteteskan ke dunia ini, ke kampung dunia ini, kata beliau, la afsadat ala ahli dunya ma'asyiyahum. Pasti satu tetes itu akan merusak seluruh kehidupan penduduk dunia. Fakaifa biman takunu ta'amu? Lantas bagaimana bila pohon zakum itu adalah makanan bagi orang tersebut? Ya, padahal pohon zakum ini adalah pohon yang menjadi makanan penduduk api neraka Allah. Satu tetesnya saja sudah bisa merusak semua kehidupan manusia di alam ini. Tapi di hari kiamat inilah makanan mereka. Ya. Dari pohon zakum. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 5126. Dan pada hari kiamat kelak, para penduduk api neraka itu menangis dengan tangisan yang cukup dahsyat. Tangisan yang mengerikan sekali. Ya, sampai disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yursalul buka'u 'ala ahli an-nar." Ya. Tangisan itu akan dikirimkan kepada para penduduk api neraka Allah. Fayabkuna hatta tanqati'ad dumu'. Mereka akan menangis sampai air mata mereka habis. Tsumma yabkuna dam. Kemudian mereka akan menangis darah. Hatta yasira fi wujuhihim kahai'atil ukhdud. Sampai di wajah-wajah mereka itu membentuk seperti parit-parit besar. Lau ursilat fiha suhun lajarat. Kalau seandainya diletakkan padanya, ya, dijalankan, dilayarkan padanya kapal-kapal, pasti kapal-kapal itu akan berlayar. La ilaha illallah. Ini tangisan-tangisan para penduduk api neraka Allah. Masya Allah, salamah wa la'afiyah. Semoga kita jangan pernah masuk ke dalam api neraka Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari api neraka. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang api neraka Allah ini, masih banyak hal-hal lain yang mungkin bisa dibahas secara lebih rinci, tapi karena keterbatasan waktu kita, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Paling tidak semoga apa yang sudah kita dengar yang memberikan peringatan yang kuat, peringatan yang keras kepada kita untuk menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan marilah kita berlomba kepada agama Allah. Ya, dunia ini sebentar. Ya, dan kematian itu dekat. Sementara di hari kiamat kelak kemungkinan kita hanya ada dua. Imma kita masuk ke dalam surga Allah atau kita masuk ke dalam api nerakanya. Senikmat apapun hidup kita ketika di dunia ini, kalau pada akhirnya ketika hari kiamat kelak kita masuk ke dalam api neraka Allah, tidak ada orang yang lebih celaka daripada kita. Karena satu celup kita masuk ke dalam api neraka itu menghilangkan semua kenikmatan yang pernah kita rasakan ketika di dunia. Walaupun kita adalah orang yang paling enak hidupnya ketika di dunia. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari api nerakanya dan memasukkan kita di dalam surganya. Kita mohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majlis ini, semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak bersama para anbiya, para siddiqin, asyuhada dan juga as-salihin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah. Tadi disebutkan surga neraka sudah tersedia. Ya. Terus bagaimana dengan penghuninya? Sebagian riwayat kan sudah ada penghuninya, sebagian penghuninya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Kan sudah ada yang dibawa masuk ke dalam surga Allah yang pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti ruh para orang-orang yang mati syahid dibawa jalan ke taman-taman surga. Jadi kalau sudah membaca sebagian riwayat, maka sungguhnya sebagian dari penduduk surga itu sudah ada. Ya, itu sebagai kenikmatan yang didahulukan, bukan balasan ketika di hari kiamat. Di hari kiamat tentu setelah hisab. Tapi memang ada orang-orang yang di dalam kuburnya mereka sudah dibawa masuk ke dalam surga Allah Azza. Ada yang lain? Asuhan itu saya pernah dengar, kecuali yang tidak terabah. Bagaimana? Apa itu? Yang asuhan surah. Itu kalau di hadisnya kan ada. Yang penting tidak penjelasannya gitu. Yang penting tidak terabah seperti patut. Foto. Kalau tidak terabah. Iya, ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi itu dibantah oleh para ulama. Dahulu guru kami Syekh Mubil Rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa yang namanya as-surah di dalam bahasa Arab, kalau kita kembali kepada asal bahasa, ya, apa saja yang merupakan gambar meskipun tidak membawa bayangan seperti patung, itu disebut dengan gambar. Misalnya sekarang beliau tanya, siapapun orang Arab ditanya, kita menggambar sesuatu, apa ini? Apakah ini surah? Semuanya mereka menjawab ini surah. Ini namanya gambar. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengkhususkan. Hanya saja yang dilarang itu yang mana? Gambar makhluk bernyawa, zawatul arwah. Baik itu manusia ataupun hewan. Adapun makhluk yang tidak bernyawa seperti tanaman, benda mati, tidak ada masalah. Dan sebagian ulama mengecualikan bolehnya gambar-gambar dari makhluk hidup itu kalau memang ada kepentingan yang darurat, seperti misalnya pemerintah meminta kita untuk gambar KTP, paspor, itu kita nggak bisa menghindar dalam perkara-perkara yang darurat seperti surat nikah, ya. Atau dalam hal-hal yang memang di sana ada kebutuhan yang besar, maslahat yang besar, seperti misalnya kepentingan dakwah. Karena sebagian ulama membolehkan adanya gambar-gambar apa melalui alat-alat yang sekarang dipergunakan. Misalnya sebagian ulama mereka mau mengadakan siaran di televisi dan yang semacam itu, karena memang maslahatnya lebih besar. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan saya tidak mau, mereka menghindar, karena walaupun bagaimana itu termasuk surah itu tadi. Nah, bagi kita ya kita harus berhati-hati gitu, jangan bermudah-mudahan, apalagi dengan adanya atau sekarang masyarakat kita sedang ke apa namanya kemaruh ya apa istilahnya, sedang terpesona dengan medsos kan gitu ya, keranjingan medsos, sehingga mereka bermudah-mudahan dengan gambar makhluk hidup di Facebook, di WhatsApp, di BBM misalnya, edit apa update status ya, gambar profil, sering sekali kita lihat gambar makhluk hidup. Nah itu berbahaya, jangan sampai kita kena ancaman tadi ya. Apalagi sekarang ini apa yang silakan dengan selfie tadi ya. Ya sampai ada yang mati karena cuma ingin melakukan sesuatu yang haram. Nah, akhirnya dia celaka dunianya dan akhiratnya, wal'iyadzubillah. Nah, maka kita harus berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Hukum asalnya haram, dan manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat kelak adalah para penggambar. Ya, dikecualikan dalam keadaan-keadaan darurat atau sesuatu yang memang maslahatnya besar. Ya, untuk sesuatu yang sifatnya mungkin dokumen atau mungkin dakwah yang memang kemaslahatannya besar, ada pengecualian menurut sebagian ulama, walaupun sebagian yang lain tetap menjaga. Apapun lihal, kita nggak boleh bermudah-mudahan kecuali dalam perkara-perkara tadi. Baik. Nah, sehingga kalau nggak ada maslahatnya, nggak ada kepentingannya, nggak ada perlunya, untuk apa? Supaya kita jangan terancam dengan ancaman api neraka tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Membunuh? Malah. Sesuatu yang mengganggu, hukum asalnya, binatang yang mengganggu, yang mendatangkan mudharat, boleh dibunuh. Makanya ketika lalat itu masuk ke dalam makanan atau ke dalam minuman, disuruh oleh Nabi untuk dicelupkan. Jangan dibuang langsung, tapi dicelupkan dulu, baru dibuang. Dan mungkin sebagiannya ketika dicelupkan dia mati. Nah, hukum asalnya binatang yang mendatangkan mudharat, yang mengganggu, yang akan menyakiti, boleh untuk itu. Nah, Allah. Kalau dengan api jangan. Dilarang untuk membunuh binatang dengan api. Sebaiknya tidak ditinggalkan. Ya, kan ada yang apa namanya itu elektrik gitu ya. Jangan. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.